Tapi ada pertanyaan di sini, berapa batasan seorang musafir dalam sholatnya? Ketahuilah bahwa ini dijelaskan oleh para ulama kita bersandar ke beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jikalau seseorang datang di suatu negeri, suatu tempat, ya, tidak ada batasan waktunya dia. Pokoknya habis hajatnya dia pulang. Maka selama dia itu belum pulang, tetap dikatakan dia safar dan dia tetap boleh mengqasar sholat. Tapi kalau punya batasan tertentu, lebih dari 20 hari, misalkan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, maka sejak hari ke-20 sholatnya sudah lengkap. Tapi dari hari pertama sampai 19 sholatnya masih boleh qasar. Adapun untuk menggabungkan menjamak zuhur, asar, maghrib, isya, itu tergantung kebutuhan, tidak dibatasi oleh waktu. Dan bagaimana kita mengerjakan istiqamah yang benar? Ketahuilah istiqamah itu merupakan sikap dan sifat untuk orang konsisten diam di atas suatu perkara. Nah, kita bisa istiqamah di atas segala yang hak. Pertama, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita mengikuti petunjuk Nabi. Karena Allah mengatakan, fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ya, dan jangan bersikap gulu, jangan bersikap berlebih-lebihan. Dengan demikian kita akan mampu untuk istiqamah, untuk konsekuen atau konsisten di atas suatu perkara. Allah. Bagaimana sholat kita di dalam kendaraan dalam keadaan perjalanan macet? Kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Karena ingat, ya, pertama untuk sholat sunnah, kemana saja mengarah boleh. Adapun sholat wajib, kalau kita mampu turun akan harus turun. Tapi kalau tidak mampu turun, kita sholat di atas kendaraan, kita berusaha mencari kiblat. Toh juga kalau tidak tahu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan Nabi bersabda, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah, timur dan barat itu merupakan kiblat. Hadza wallahu ta'ala. Sholat jamaah yang kita lakukan itu batasannya berapa kilometer perjalanan? Sudah saya jelaskan, menjamak tidak ada batasannya, tergantung kebutuhan. Orang di kampungnya boleh menjamak. Bagaimana? Dia mau berangkat musafir zuhur. Selesai zuhur dia berangkat. Dia sholat zuhur 4, qamat, sholat asar 4, dia jalan. Atau laki-laki dia berangkat ke masjid. Tiba-tiba di masjid hujan waktu zuhur. Selesai sholat zuhur masih aja hujan, dia qamat, dia sholat asar 4. Demikian juga safar, ya. Dia membutuhkan untuk jamak. Jadi nama menggabungkan dua sholat itu, zuhur, asar, maghrib, isya, kapan dibutuhkan silahkan. Tapi untuk mengqasar, ini jaraknya 6 kilo ke atas atau 15 kilo ke atas. Dan itulah dia, kalau berniat mukim di suatu tempat lebih dari 20 hari, punya jangka tertentu, sejak hari ke-20 sholatnya sudah lengkap, tidak dua lagi yang 4. Kalau menjamak tergantung kebutuhan, tidak ada ketetapan. Kalau tidak tahu berapa lama di sana, selama itulah dia mengqasar, yang 4 menjadi 2. Untuk menjamak tergantung kebutuhan. Dia butuh menjamak, dia jamak. Dia tidak butuh, tidak perlu menjamak. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana Ustaz kalau kita lagi mengerjakan sholat tahajud atau tahiyatul masjid? Kita sedang melakukan tahiyatul masjid, baru satu rakaat lalu qomat. Apa sholat tahiyatul masjid kita putus atau kita teruskan sholatnya? Kalau baru satu lalu qomat, putus. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila sudah dikumandangkan qomat, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Kecuali kalau sudah ruku rakaat kedua atau mau salam pada rakaat kedua, ini disempurnakan dengan dipercepat. Wallahu ta'ala. Dan apabila kita mengerjakan sholat fajar, qomat datang, apa kita putuskan juga sholatnya atau kita teruskan? Itulah intinya. Kalau lebih dekat ke salam, segerakan sampai selesai. Tapi kalau masih lama salamnya, putus saja. Kalau itu sholat fajar, bisa diqadha nanti. ya, setelah salat subuh atau diqadha setelah terbit matahari. Hadza wallahu ta'ala. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.